sebuah lagu baru dari kami Syubhanul Muslimin. Ini adalah cover dari lagu Sayur Kol. Allahumma salli ala Muhammad. Nanti jamaah semuanya sama-sama bilang kalau di lagu yang asli, sayur kol, makan daging kambing dengan sayur kol. Tapi kalau punya Syuban beda. Sarjana, sarjana, sarungan aja kemana-mana. Bersama-sama semuanya siap? Allahumma salli ala Muhammad. Aku bangga menjadi seorang santri, pakai sarung juga pakai peci, tak peduli dipandang sebelah mata, aku happy tersenyum bahagia. Pemuda sekarang gaya berlebihan, dia pakai sarung ditertawakan, daripada bertato pakai anting dan kalung, lebih baik setia pakai sarung. Terima kasih.